menghormati hari kemerdekaan 17 Agustus. Yeah. Yeah. Hari yang kita keramati. Yeah. Hari yang kita betul-betul bahagia. Yeah. Karena kemerdekaan Indonesia adalah 17 Agustus. Ini apa sih? Merdeka! Kamu itu rapat apa laporan? Saya, Pak. Kampleng menyok kamu nanti. Anu emosi. Emosi? Persoalannya itu apa? Wah. Yang mau laporkan itu? Pak Lurah ya gitu. Kok persoalan sih? Layak bener persoalannya. Persoalan. Oh iya, persoalannya. Ini begini, Pak. Iya. Gudel saya ini ada di tempat Amin, gitu loh, Pak. Tak ambil, dia marah-marah. Kasih no, Amin. Berikan. Lah, apa, Pak? Gudelnya Bimanyu itu loh. Ada apa wong gudel-gudel saya sendiri kok jadi. Kamu tuh punya kerbo toh? Punya. Bonyo wong saya punya kerbo ya mestinya punya gudel. Loh, tapi harus ditanya dulu tuh, Pak. Kebunnya itu kebo apa? Gitu loh. Oh iya, kebunmu kebo apa? Loh, jelas jantan. Eh? Jantan. Loh. Enggak umum itu. Oh, ya umum. Gimana mana kalau kebo jantan, ya. Itu enggak mungkin bergudel. Kan di mana-mana. Hmm. Ini tempat saya ada ya dia. Enggak bisa bergiling. Dari ya, apa ada kebo jantan itu mana? Enggak ada. Enggak ada. Amin. Apa? Tempat saya itu sapi jantan itu ya enggak berpedet. Ya enggak tempat mana. Tempat cari. Oh, iya. Tempat saya ada. Kalau enggak percaya, kalau Bu Lurah, Pak Carik, Pak Lurah enggak percaya, mari ke rumah saya kasih tahu. Kebo saya yang gudel. Loh ya apa weh. Laginya saya ini kan heran. Orang-orang piara kerbo. Betina podo manak, saya enggak repot, enggak geger. Lah ini kebo saya jantan manak kok ya umek orang-orang. Ada apa? Kenapa ya beneran nih? Wong kerbonya orang-orang itu betina mana? Amin ya ndak repot, ya ndak sibuk. Hah? Ya ini kerbonya Amin. Jantan beranak kok pada geger umek-umek. Ini yang salah Bimanyu ini. Jelas. Manyu apa itu? Salah itu. Aduh. Pak, aduh. Lah, ini belum beres loh, Pak. Ah, Pak Lur, arek. Aduh, urusan ini loh, Pak. Aduh, ketemu loro. Pak Lur, ira. Coba minum. Cari minum Samsul ya. Samsul. Kanisul. Lah, manisul. Aduh. Lah, sakit, Pak. Kok tumbeni kanisul ya opo sih? Apa sih? Enggak usah, Cok. Ini bukan sakit perut abad. Ini tolong cari iya. Pokoknya Nabi Manyu celok no bidan. Bidan. Iya. Ini Pak Wawur. Ngelayani mau mana? Eh, Wawur bagi Pak. Pak Wah, bujui. Wawur Pak Lurah ngomong. Mau mana kok bujui? Wong Pak Lurah kok mana? Kalau Bu Lurah lah itu mana? Wong Pak Lurah lanang kok mana lho ngawur ya. Jadi kalau lanang, ya, kalau laki-laki, iya. Itu enggak beranak. Ya enggak bisa beranak. Tapi kalau kalau tikus lanang. Ya enggak bisa untuk tikus lanang. Ngawur Pak Lurah ini. Tikus lanang enggak mana? Barangkali anu, kucing barangkali. Kucing. Ya enggak, wong kucing lanang kok mana? Enggak. Kucing lanang enggak. Enggak. Kambing barangkali. Kambing mana? Kambing lanang? Ya enggak mana. Kambing lanang ya enggak mana? Ya enggak. Lah kalau kebo. Lah kebo itu mana enake, Pak? Ngono lho. Ngono lho. Iya, jenenge kan golek menangi dhewe. Pak Lurah tanyane ya sengak ngono. Kebo aja iki. Iya jaremu nek kambing lagi ndak mana? Iya. Lah kalau kebo sekarang? Lah ya itu apa? Pinter ya. Kele itu. Iya, belingan ya. Pak. Belingan ya, Pak ya. Belingan kamu yang salah itu. Ini yang salah Bimanyu, Pak. Lah kok Bimanyu? Saya itu mangkel. Gudelnya itu hilang sudah 1 minggu. Kok enggak dicariin? Nah, itu salah. Saya. Lain kali. Kalau gudelmu itu hilang, jangan sampai 1 minggu. Nah, sehari saja enggak ada itu segera. Gitu loh. Diselikidi. Wah. Wow. Oh, apa selikidi? Nah, iya, diselikidi loh. Denyu. Selidiki, Pak. Nah, iya. Diselidiki. Nah, setelah 1 minggu di tempat saya, nah ini kan saya jadi anu, Pak. Ngingoni sama kebo itu. Maka kebo saya lain. Makanannya ikut kebo saya makannya, Pak. Makan bakmi. Makan capcay. Uyung hai. Uyung hai. Barong sae. Dimakan semua, Pak. Ini masakan apa ini? Wong kebo kok doyan mie. Uyung hai capcay. Nah, ini loh, Pak. Yang membuat kerugian saya. Boleh diambil sama Bimanyu. Harus nebus 10 ribu. Bonyo, saya, Pak. Karena selama kebumu di tempat kami makan uyung hai dan lain-lain, maka sekarang minta ditebus. Boleh diambil, tapi bilang 10.000. 10.000? Iya. Saya juga tidak terima, Pak, kalau begini. Yang biasanya bidal saya makan rumput, dipangani bakmi puyung hai sembarang kalir, malah jadi biasa, Pak. Saya harus mengeluarkan banyak biaya. Saya juga minta kerugian 10.000. Yo, ini ya wajar. Ya, Pak. Ini ya wajar. Jadi, karena kamu membiasakan ke kudanya Abimanyu. Ya. Nah, sekarang dia juga minta kerugian. Berapa? 10.000. 10, Nyu. Heeh. Aku 10. Yo. Pur, ngono ae. Wes, Pak. Geger. Ya dah, Pak. Ini persoalan. Jadi ya, kalau enggak diberesi sama Pak Lurah nanti enggak enak. Iya, Pak. Saya ini kan ya bingung tuh, Pak, nak mikir-mikir saya ini. Itu soal apa kok sampai gudel enggak mau balikno itu lho. Saya ini kalau eling-eling enggak omso, Pak. Apa? Masa toh, Pak? Setelah istri saya itu mati. Jangan nangis. Kelilipen kok mati lho. Kelilipen. Kelilipen mati. Kelilipen enggak bisa mati sih. Kelilipen ban motor lho, Pak. Wes, wes. Cucup Ayino motor. Cucup Ayino motor. Aku ini kalau dengar orang nangis ikut nangis. Aku ini biar penurah gak mentoloan. Saya kali rumah kau nangis awakku malah kelara. Kelara. Kelara-lara jodohnya jati kajan kue. Bisa ampun gak diiris rata. Ayah kul. Maksud saya. Kok diterus-terus nge? Kak Cari. Timbang kececeran lho, Ra. Anu rime ngesong. Yo diterus. Samoto. Halo, wis. Pak Cari lho, ini gini lho, Pak. Iya. Pak Cari anu Pak Lurah. Iya. Akhirnya saya di rumah itu menjadi insan kesepian. Insan kesepian. Jadi kamu jadi insan kesepian karena istrimu mati. Iya. Sudah, Min. Walaupun kamu jadi insan kesepian, tidak mengapa. Asal yang penting kamu itu tidak terpengaruh sama brandal metropolitan, ya. Apalagi Pak Lurah, soal brandal metropolitan, asalkan tidak terpengaruh oleh Bing Slamet Sibuk. Ini memang betul, Pak Lurah. Karena kehidupan Hamin itu bernapas dalam lumpur. Oh, malah begitu gampang obatnya. Minta apa? Tolong saja kepada si buta dari gua hantu itu. Yeah, malah judulnya film. Ngomong kok diterus-terus. Ini bisa jamin? Sudah, Bu. Sudah, Yanyu. Nah, ini gini loh, Pak. Yeah. Di kampung kita ini kan tidak ada apa itu hiburan. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, Samin ini kan bisa, tak? Main musik itu loh, Pak. Bawa mengadakan grup hiburan sendiri. Pak Lurah ini bisa main bisa musik? Bisa. Wih, ya, di sini senengannya anu lagunya Melayu, Min. Weh, yuk, melok Pak Lure sekarang, kumpulan. Pak Lure apa sih? Pak Lura sama Cari dirangkep Pak Lure. Ngawur aja. Ikut Pak Lura dan Pak Cari. Ya, ikut Pak Dan, ya Cari. Apa? Ikut Pak Dan, Cari. Ikut Pak Lura dan Pak Cari. Ya, orang dua. Ya. Ya. Maksudmu, pama aku menyelenggarakan kumpulan kesenian, membuat kesenian. Oh, ikut. Saya ikut. Malu? Ikut. Kamu nyu. Senengane lagu Melayu, Min. Iya. Kamu nyu. Saya, Pak. Iya. Oh, saya juara pop singer dulu, Pak. RRI. RRI mana? Kebon Agung. Ngawur aja. Ora pabrik. Ini kan mau bentuk brand, no. Ya. Bentuk brand. Brand dadak no, Pak. Iya, bentuk brand terus dibedilno bathukmu. Itu lho. Brand, brand. Oh iya, pakai brand. Iya. Eh, sekarang gini. Iya. Untuk fase pertama, karena kita belum beli alat-alat musik. Saya. Daripada nganggur, ayo latihan pakai mulut saja. Ya, saya ini seneng nggak? Ya. Jadi nanti alat musik datang, ya, sudah tahu kewajibannya masing-masing. Apa? Iya, iya, iya. Iya, iya. Aku nyekel anu, mulidi. Apa? Mulidi. Mulidi. Iya, iya, melodi. Melodi, ya, saya. Ya, aku melodi. Ya. Terus kamu? Saya, Pak. Yang gampang. Saya biasanya ngebas. Ngebas sih, ngebas. Ngebas. Bas. Kebas sih, Pak. Kebas. Saya ngebas deng itu. Oh, bas deng itu. Ya. Ya. Bas cukup. Nah, cari. Saya itu, ya, piatun itu, Pak. Piatun. Oh, kok piatun sih? Piano, Pak. Ya, piano. Piano, ya, piatun. Iya. Lah kamu, nyok? Biola. Ya. Ngekok, ngekek. Nah, ini Abimanyu malah pinter main beliau. Duh, main dia. Apa? Main bilau. biola. Ya, biola. Biasa ada bola rumanis dia. Iya. Engko sing nyanyi ibumu dhewe. Heeh. Wis duluran. Nyanyi Romeko. Romeko lagune aja macem-macem. Iya. Kroncong. Lah, ya ndak? Ya, Pak. Ayo, dimulai dari melodi, ya. Ya. Dan pakai intro ya. Iya, panak melodi. Kroncong lah ya. Oh, kroncong. Ya, ngarepe ya rumah saya. Ya. Ya, mulai. Tapi kalau sudah semua anu ya banyak terus masuk bisa. Ya, ya. Dan kalau anu suaranya kan bisa nadanya diambil sesuai dengan nadanya buluran. Oh iya. Bisa, iya. Ya. Mulai ya. Nada. Ayo. Dan semuanya itu kan ini mari takon terus saya. Ah, saya. Ayo mulai ya. Ya, rumah no. Ambil nada dulu saya. Ya, nada anu apa? Tune, tune apa? Tun. Babu. Hah? Tun babu. Tunggu dulu. Sampel Pak Cari. Kenapa? Kan paiten ke ton itu artinya nada tadi itu loh. Wah, wuri. Nada. Kemarin bisa nada. Oh, nada apa? Nada udan. Lha ngawur. Sing mat mat mat beca. Eh, Pak. Iye ne. Mat mat iki cari njaluk direnso kaya ngene. Mat mat iki lho ya. Padahal yang dimaksud mat itu temponya. Ini suara. Temponya. Tempo. Belum keluar, Pak. Temponya belum keluar, Guys. Tempo itu dari Jakarta. Tempo apa? Majalah. Iya. Suaranya dicocokno sama kawat gitu lho. Suara. Iya. Gombrelan. Oh, Pak Cari tak wantemi bisa lho. Mulai ya. Mulai ya. Dulu ngambil suaraku. Suara. Jupung suarane. Tang. Cici. Loro, ayo mulai yuk. Kok mulai? Jam loro. Eh. Ini nyobaan kok. Enak ya suarane gitar e. Ding dang ding dang dong dong ding dang dong dong ding dang dong. Dang dong ding. Diem diem diem diem diem. Dong dang dong ding dang dong dong dang dong dong ding dang. Rebutuk. Rebutuk. Kasih, Pak. Emang ngarepe ya salah diem diem diem. Diem. Ding dong ding dong. Dong dong dong ding dong dong dong dong dong dong ding dong. Diem. Dong dong. Oke, ya. Diem. Terus masuk ya. Mulai di depan. Ding dong ding dong dong dong ding dong dong ding dong dong dong dong ding. Dong dong dong ding dong dong dong ding dong dong ding dong sing ding dong dong dong ding dong ding dong dong dong dong ding dong ding dong ding dong dong ding dong dong dong dong dong ding dong ding dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong ding dong dong dong dong dong ding tang buyar. Apa? Bahasa sampai kayak orang mengi. Ah iya ini jadi nggak masuk masuk. Sudah banyak masuk kok. Gak masuk rong kilo deh. Tonting tangtong sampai hui. Tonting tangtong hui. Salamu dewe apa kan hua hui. Ngebas ini. Ayo wes kalau soal ini nanti mudah. Yeah. Yang penting aku ingin dengar suaramu masing-masing. Nah ini lho. Ini. Coba dulu. Ayo. Nyanyi sekarang. Iya dulu yang penyanyi prianya siapa gitu lho, Pak. Bos kabeh harus bisa main band, juga harus bisa nyanyi. Lagunya sendiri-sendiri ya? Ya kamu, Re. Ini ada lagu dari Kus Plus. Kus Plus. Kus Plus. Kus Plus. Lah ya Kus Plus. Kus Plus. Kus Plus. Oh ya. Lagu itu lho, Pak. Mau lagu barat ya. Barat daya apa barat laut bisa ya? Kira gua pasti barat daya, barat laut. Lagu itu lo, tul jah enak. Nah itu enak itu. Pak ini saya usul ya Pak Tare. Iya. Sampai kalau bilang lagu, tidak bisa kok lagu gitu. Lagu? Iya. Karena peranaan. Peranaan apa sih? Orang Madura. Oh. Jadi lagu-lagu. Ada kan lagu nyanyi lagu Madura itu. Apa? Si lagu Waljina. Yang mana sih? Na na na na na na na na na. Itu. Iya, nah. Na na na na na na na na itu kalau orang Madura. Ayo ngoyo. Ayo ngoyo. Ayo guyu maksud. Lah ya guyu. Ayo guyu. Ayo ngoyo. Guyu mani. Guyu mane maksudnya? Iya, guyu mane. Yeah. Ada lagu itu ya. Iya. Yeah. Seperti lagu ini, yeah. Lagu Tul Jaena Jaena. Yeah. Du du du ada. Ada. Du du kurang tinggi ya? Iya, kurang dhuwur. Du du. Sini pasola sido, do si la sol pamiri do, sol mi do, sol mi do, sol mi do. Ya, mulai. Tul Jaena. Abang-abang kota Elondo. Abang-abang kota Elondo. Gitu loh. Yang lagu itu loh. Bukan kota E, pacarnya. Iya. Gendero. Oh, Gendero Londo. Oh, sudah ada abang-abang ya. Yeah. Ireng-ireng aja. Ireng-ireng. Ireng-ireng, arang-arang. Lah, bagaimana itu? Yang itu loh lagu. Tolak cai tak cai cai tolak cai ji kuntul cari panjang doke pacul kari si ji tolak cai nak cai cai tolak cai ko kuntul dengke canga prawanu culan dengke joko. Lagu itu kok ngawur yang ini loh. Bong-bong malek itali tembong-bong maleko genteng omae celeng alun-alun omae ndoro doro-doro kanjangan nang pasar kula udeng udeng-udeng batik amin melolong nyolong apiti. Kamu ini terus ini kancane ya menghinya ya kejangan udeng batik udeng apa? Udeng-udeng sewek ngono lho. Iya, sewek ta sewek ustaz. Hadi, gong-gong malek itali tembung-bung maleko. Genteng omahe celeng alun-alun omahe buta. Buta-buta kanjeng nang pasar kula udeng. Udeng-udeng sewek amin mlolong nyolong abab. Ya, ndak usah. Nyanyi kok bagian penyolongan ngene sih. Wes anu ae, manyu ya, manyu. Manyu. Nyanyi itu harus pakai hukum. Pakailah hukum Arsimides. Nyanyi hukum Arsimides. Artinya pakai peraturan. Kilo. Nah, kilo, manyu lo. Sudah ku katakan, ku tak sayang padamu. Mengapa kau selalu mengikuti diriku? Pupunya kekasih, pupunya kekasih. Pakai lo terusnya, tak pupunya kekasih. Anu. Catatannya pupunya kekasih. Oh alanyu, itu duduk pupunya. Kok pupu sih? Apanya? Kupunya. Eh kupunya tuh. Eh goblok ya. Perasa ku pupunya emang. Wes saya pak. Timbang pupunya ya kentolnya kekasih aja kok. Jadi. Aku ngono malah. Kamu nanya apa? Saya lagu Irama Padang Pasir. Ini harus lengkap. Irama Padang Pasir. Kambus. Padang Pasir sudah harus ada. Takduk tak, takduk tak. Leh enak. Ya, kerupuk. Tinggi, Pak. Mulai. Ya, mulai. Ini langsung ya. Ya. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustaqim. Ya Mustaqim, ya Mustari. Ya Mustari, ya Mustahil. Sampai dia Mustahil. Mustahil, Mustajab, Mustari. Ya Mus bersaudara ini. Nyanyi. Ya Mus bersaudara. Masih ya Mus bersaudara ya enggak Mustari, Mustahil, Mustajab. Tapi enaknya itu ya ditanya dulu, Pak. Oh iya. Belajar dari mana lagu-lagu itu? Wes, saya artinya yang dimaksud oleh Ibu Murah. Ya. Kamu-kamu itu tadi nyanyi itu loh. Ambil pelangaman mana? Apa pengalaman? Itu kan kemalaman. Loh. Pengamalan. Loh. Pengalaman. Aja. Pelangaman. Pengalaman Pak Lurah. Aku itu Rais tidak bisa bilang pengalaman. Leh. Oh ya. Ya, pengalamanmu coba. Amin, kamu pengalamanmu dari mana aja? Run in the wall. Yo. Run in the wall. Loh. Anu yang dimaksud itu run in the world. Keliling dunia. Keliling dunia. Saya dari luar negeri pernah di Segoliwet sana. Segoliwet itu mana? Segoliwet. Segoliwet. Yang mana? Segoliwet itu. Hollywood, Hollywood. Ah, ya. Hollywood Segoliwet. Eleng wete coy apa? Eleng wetnya itu lho. Pengalamanmu sampai di Hollywood. Hollywood terus. Nyanyimu ngawur enggak karuan. Loh, belum nyanyi tuh. Masih keliling tok. Terus langsung Pakistan. Loh. Pakistan India itu? Ya? Loh, bukan. Nah, Pakistan? Pakistan ini loh, Pak. Pakistan lagi ini, ay. Nah, iya. Lain saya, Pak Lurah. Pengalaman saya sudah luar biasa. Mulai Singapura, Malaysia, langsung Jerman. Pengalaman, gak tanggung-tanggung, Pak Lurah. Kalau obat nyamuk ini, percaya. Obat nyamuk. Siapa? Abimanyu. Abimanyu ini percaya. Iya. Singapura, Malaysia, Jerman. Jerman. Loh, saya, Pak Lurah. Jerman Barat. Olah apa? Jerman Timur. Bukan. Jerman mana? Jejere kauman ini loh. Kita ambak kakaruan manek. Semua itu ya, biarpun ini saya cari. Iya. Tapi soal pengalaman untuk luar negeri itu lebih pengalaman saya mungkin. Saya dari Hongaria. Wih. California. Wih. Belimbingnya. Mana sih Belimbingnya? Belimbingnya ya sini, dekatnya ini loh. Malangnya ini loh. California. California. Kalisat. Kalisat lagi ini jember ini. Nah pokoknya kali-kalian lah lurah. Kali asin. Makanya nyanyi yang ngawur semua. Bagian iya. Kali. Pengalamannya enggak karu-karuan gitu. Eh sekarang coba ibune coba nyanyi. Bang ini suarane Amin Abimanyu cari. Aku ini nyanyi apa? Seluku batok. Batoknya sapa, Min? Batoknya bakul jamu. Jamu apa? Jamu kalian sih. Banyak gini. Tadi terus naik. Lah bapak tanya. Terus sekarang band ini kita bentuk. Ya? Iya. Band ini kita bentuk pertama-tama. Kamu mencari tanggapan. Nah, sudah dapat. Dapat pak saya. Oleh? Langsung dapat. Wong saya itu ditanya saking gak punya band. Main 2 hari 2 malam tidak pakai berhenti. Loh? Iya. Main band? Iya band. Rong. Rong dino, rong bengi. Gak boleh berhenti? Gak pakai berhenti. Tak aneh sih? Iya. Bundas kabel lah. Loh mainnya di mana, Pak? Di mana? Segoro Kidul. Minyak ngomong. Dong, adeni. Ayo, wes. Pulang. Udah jam 2. Iya. Masing-masing. Lah, Bapak ndak nyanyi? Iya, Bapak nyanyi. Pak nyanyi sih, ya. Iya. Wes, aku tak nyanyi saiki. Tapi nek aku nyanyi, senggak ono lo ya. Iya. Senggai. Lani lagune Mus Mulyadi. Weh, lah ini. Eh, mulai ya. Iya. Iya. Saiki, Pak. Kak, mari Rioyo, ya saya ini. Maksudku ini loh, ya sekarang ini toh. Singgahi ya. Iya, iya. Erek. Nggak dulu, Pak. Eh? Nggak diapani dulu. Nggak usah, Pak, ayo. Mulai ya. Nggak pakai musik. Ah, iya, nggak nyanyi. Ah, dipakoni ya. Tak nyanyi ya, mulai. Rungok no. Ya. Jadi ini aku nyanyi, ini rungok no. Mulai ya. Iya. Nah, ini rungok no. Saya. Ya. Kita mulai nyanyi, saya lihat. Iya, iya. Mulanya rungok. Alah, Pak Lurah, kayak mau rungok aja. Gak nyanyi gak mulek kayak malah lah. Dimulai gitu loh Pak Lurah. Ternyata nyanyi ya ditakoni ibumu terus sampai benci aku jengkel. Mulai loh ya. Ya. Nyanyi. Singgahi loh ya. Ya. Rek ayo rek. Melaku melaku nang tunjungan. Ayungan. Rek ayo rek. Melaku melaku bebarengan. Ayungan. Mangan tahu. Jadi campur karo mental. Ayo kok ora disambung. Wong kene nyanyine kliru malah diterusno. Kliru. Aku nyanyi ku kliru. Kok kliru? Nyanyi mental disambung ayo tol. Isin isin ya. Ayo mulai mana ya? Iya. Rek ayo rek melaku-melaku nang tunjungan. Ayungan rek ayo rek melaku melaku bebarengan. Ayungan mangan tahu jadi campur karo rambut. Ayungan yo ya lah ngawur aku keliru kan melo ae senggaan Pak Lurah. Lah senggaane gak enak malian ayung bet lho. Lah Pak Lurah salah. Ayo siapa meneh nyanyi. Ayo nyu. Ngawur ae kene keliru barang diterusno. Kriya enggak bisa Pak Yu. Se. Apa nyu? Lambu apa ya Lurah? Waduh ya. Lambu apa? Apa nyu? Apa nyu? Apa? Wi eh lambu soto. Eh, ngene luwe mulai. Kamu kan nyindir Bu Lurah itu namanya. Wis masak kamu? Masak apa? Ini lho. Ini sekitar hadiah. Saya. Ah, ya. Saya. Ya, ya. Coklat mau? Saya. Yang coklat? Saya. Iya, ada coklat, Min. Ireng ayo, Bu, ireng ayo. Yang coklat. Lah yang ini ngombe menter apa wedang coklat? Oh, ini kan untuk haus, Bapak. Ya. Buah-buahan, ya, Min. Lah, enak. Jeruk. Saya mau jeruk. Saya. Mau? Mau. Sungguh? Jeruk. Iya. Jeruk Bali? Bukan. Jeruk keprok? Bukan. Jeruk? Jeruk kikit. Lah. Iya, mau. Jeruk kikit aja. Roti-roti gitu loh, Bu. Lah ada kalau roti sudah habis Gatot, Gatot mau. Nah, enaknya. Gatot. Enaknya. Gaya apa Gatot? Gatot Jemi ya, mari. Ada apa kok nyebut Jemi itu? Kok Gatot? Wes, saya tak ingin nih. Iya. Ini persoalan mendirikan band. Ini mudah nanti kita pikirkan. Iya. Ini sifatnya hiburan. Saya. Tapi yang penting kamu-kamu termasuk Cari juga ya, harus menginstruksikan kepada anak-anak untuk ikut aktif mengikuti ansip. Saya. Tapi desa. Mulai belajar baris. Diatur baris. Siap, siap itu enggak boleh ngomong. Tapi kan ngomong ae. Nah, ya itu apa? Siap boleh ngomong ya. Siap. Kel kaji. Kenapa? Kenapa? Kel kaji ora ngerti. Apa itu? Ayo pas. Aku aja. Menteng kelek ya? Menteng kelek iki lho, rencana. Oh, rencana. Yang kamu menteng kelek. Menteng kelek, rencana ya. Wah, mambu balsem, Pak. Apa nih? Pak cari menteng kelek, mambu balsem. Loh, anggap saja itu vitamin C gitu. Mulai. Siap. Ya, istirahat.